أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الله سبحانه وتعالى berfirman surat An-Nahl ayat 92. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat. Tahu dipintal? Hah? Benang dipintal, mintal benang. Disusun pakai alat tradisional dulu, alat memintal benang disusun satu-satu. Ini loh, pakai kayu. Alat pintal benang untuk bikin baju, kain gitu. Zaman dulu kan seperti itu. Ya. Jangan kalian seperti seorang wanita yang sudah memintal benang, udah rapi, bagus, tersusun, dirusak. Udah capek-capek, dirusak. Jangan. Membali kuah, padahal benang tersudah. Dipintal dengan kuat, kokoh, bagus. Taunya dirusak. Jangan seperti itu, enggak boleh. Ini perumpamaan. Membalik kuat dan angkasa. Tatakhiduna aimanakum dakhalan bainakum. Kalian jadikan sumpah. Perjanjian kalian yang sudah kalian sepakati malah digagalkan. Sudah benar sepakatan perjanjian, nah pengen digagalkan. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Kalian jadikan sumpah kalian itu, perjanjian kalian itu sebagai alat tipu menipu di antara kalian untuk ngapusi orang lain. Ya, demi Allah. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lainnya. Ya. Ketika perang, innama yabluukumullahu bih, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kalian dengan hal ini. Wal yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum takhtalifun. Ma kuntum fi takhtalifun. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas kepada kalian sejelas-jelasnya dari apa yang kalian dahulu perselisihkan. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Wala takunu fi naqdikum lil ahud bi asfal amsal wa aqbahha wa dallaha ala safah muta'atiha wa dhalika kallati taghzilu ghazalan qawiyan fa idza istahkam wa tama wa ma urida minhum naqadat faj'alathu an kasa fataibat ala al ghazal thumma ala al naqad ولم تستفد سوى الخيبة والعين والعناء. Kata Imam Sa'di rahimahullah, janganlah kalian di dalam perjanjian-perjanjian kalian, perjanjian tersumpah kalian, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kalian, perbuatan yang jelek, yang buruk, yang bodoh. Sudah bikin perjanjian tapi dia rusak sendiri. Wa dzalika kallati taghzilu ghazalan qawiya. Yang demikian itu seperti seorang wanita yang memintal benang, menyusun benang dengan alat. Ya. Benang dibuat satu-satu, ya, disusun, dirapihin, dibikin untuk kain. Kallati taghzilu ghazalan qawiya fa idza istahkama wa tama ma urida minun naqadathu fa ja'alathu ankatha. Oh, sudah bagus, baik, bagus, tersusun rapi, malah dia rusak. Dia rusak sendiri. Ya. Jangan, jangan seperti itu. Udah capek-capek, dia susun rapi, dia rusak sendiri. Yang merusak ya dirinya sendiri. Fata'ibat 'alal ghazal tsumma 'alan naqd. Dia pun capek, kata Imam Sa'di rahimahullah, dia pun capek. Untuk nyusun, merapihkan dan lain sebagainya. Walam tastafid siwal khibah wal ana wasafahatul aql. Dia pun tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian, capaian, kebodohan akalnya. Wa naqsur ra'y, dan kurangnya akal. Kadzalika man naqd ma'ahad alih, sama seperti dia merusak perjanjian, merusak sumpahnya. Fa dhalimun jahilun safih naqisud din wal muru'ah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, orang-orang yang seperti ini orang yang zalim, jahil, bodoh, safih, dungu, naqisuddin wal muru'ah, kurang agamanya dan kurang muru'ahnya. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum. Kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai main-main, menipu yang lainnya. Karena melihat ada yang jumlahnya lebih banyak daripada kalian. Ya, ini ketika mau perang, terjadi perang, jumlahnya banyak, akhirnya sumpahnya digagalkan. Ayolah tambagi hadil hala minkum. Tidak seharusnya keadaan seperti ini ya kalian lakukan. Ta'qudunal aymanal mu'akkadah. Kalian bikin perjanjian yang kuat. Tanduruna fiyya mifilal furas. Dan kalian melihat ada kesempatan, ada celah. Fa'idha kana al-aqid laha da'ifan ghayra qadir ala al-akhir atammaha. Kalau seandainya ya yang melakukan akad perjanjian itu lawannya lemah, ya kalian sempurnakan. Ya, kalau sebaliknya kalian gagalkan. Wa in kana qawiyan walaupun lawan kalian itu kuat, ya romaslahatu dunyawiyah finakdiha, maka harus dilihat maslahat dunyawiyah di dalam membatalkannya. Ini kalau dibatalin kira-kira kelemahan kita apa, kan gitu, harus dipelajari. Naqadhaha ghairu mubalin bi'ahdillahi wa yamini, dia batalkan, dia rusak perjanjiannya tanpa memperhatikan sumpah yang diucapkan atas nama Allah. Ya padahal dia sudah sumpah. Kudzalika dauranan ma'ahwiyatun nufus taqdiman wa taqdiman laha ala muradillah minkum wa ala almuratil insaniyah wal akhlaqil mardiyah li ajli an takuna ummatan akthar adadan wa quwwah min al ukhra. Ya dilihat mafsadah manfaatnya, madaratnya. Ya dari segi duniawiyah. Nah, kullu dzalika dauranan ma'ahwiyatun nufus. Semuanya itu kembali kepada kejiwaan. Ya, taqdiman laha, lebih mendahulukannya, ala muradillah minkum, terhadap apa yang Allah inginkan dari kalian. Dan juga dari segi kewibawaan manusia, akhlak, li'ajlan takuna umma aktsar adadan, jangan melihat jumlah, ya banyaknya, kekuatannya. وهذا ابتلاء من الله امتحان يبتليكم الله به حيث يقيد أسباب المحن. Dan ini adalah ujian yang Allah berikan pada kalian. Ya seolah-olah merugikan kalian, seolah-olah, padahal ini ujian, sebab ujian, cobaan. يمتحن بالصادق الوفي من الفاجر الشقي. Dari situlah Allah menguji seorang. Ya, diuji siapa yang jujur, yang menunaikan perjanjiannya, siapa yang tidak jujur, yang jahat, yang pendusta. Liwayyin lakum yaumal qiyamah, agar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian pada hari kiamat nanti, ma kuntum fi takhtalifun, dari apa yang kalian perselisihkan. Fa yujazi kullam bima amil wa yukhzil ghadir, masing-masing akan dibalas balasannya masing-masing, dan akan merendahkan orang, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan orang-orang yang ghadir, pengkhianat. Waliyadzubillah.